satu jenis ya. Nah, wa kulladzi nabin minas sibah, dan juga Rasul alaihi salatu wasallam mengharamkan setiap binatang buas yang bertaring. Wa kulladzi mikhlabin minat tayir, juga mengharamkan setiap burung yang memiliki cakar. Nah, nanti insya Allah disebutkan oleh beliau. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi atau At-Turmudzi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, penjelasan hadis ini cukup ringkas karena sudah jelas dari apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dikabarkan oleh sahabat di sini. Nah, kita lihat apa yang dijelaskan oleh Syekh Hasani rahimahullah. Qala rahimahullah, al aslu fi jami'il at'imah al hillu. Secara asal segala bentuk makanan itu halal. Ya. Secara garis besar segala bentuk makanan itu hukumnya halal. Fa inna Allaha ahalla li ibadihi ma akhrajathu al-ardu min hububin wa thimarin wa nabatin mutanawwi'in. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan bagi seluruh hambanya, bagi hamba-hambanya, setiap apa yang dihasilkan oleh bumi. Apakah dalam bentuk biji-bijian, buah-buahan, dan segala bentuk tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Begitupun kata beliau, wa ahalla lahma hayawanatil barri hayawanatil bahri kullaha hayyaha wa mayyitaha. Begitupun Allah subhanahu wa ta'ala ya, menghalalkan semua hewan yang ada di lautan. Apakah ya, masih hidup hewannya ditangkap atau sudah mati ditemukan, semuanya apa? Halal. Wa amma hayawanatul barri, adapun terkait dengan hewan darat, fa abaha minha jami'at tayyibat. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan segala yang baik. Kal'an'am as-samaniyah, kal'an'am as-samaniyati, seperti binatang ternak yang delapan. Ini sudah kita dapati dalam tafsir hari Kamis dalam surat Al-An'am. Ya, yang delapan itu apa saja? Delapan apa saja? Ayo sebutkan. Satu. Yang delapan itu? Hah? Loh, Al-An'am. Ya. Binatang ternak apa saja? Hah? Antum. Sabit. Loh. Masa? Belakangnya satu sapi, terus kambing, domba, kambing, domba, sama domba termasuk biri-biri, terus unta, terus hah? Jantan dan betinanya. Jadi 8. Ya. Baik. Binatang ternak yang 8 ya, wa ghairiha, dan selainnya. Nah, wasuyud al-wahsyiyah minat tuyuri wa ghairiha. Begitupun Allah Ta'ala menghalalkan segala bentuk burung atau segala bentuk apa, binatang liar, apakah berupa burung atau yang lainnya, Allah halalkan. Ya, mau binatang yang dipeliharanya atau binatang yang liarnya. Berikutnya kata beliau, wa innama harrama min hadzan nau'i al-khaba'ith. Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan dari bentuk ya hewan-hewan darat ini, dari bentuk binatang yang khaba'ith, ya, yang kotor. Wa ja'ala lidzalika haddan wa fasilan. Dan ini Allah jadikan sebagai batasan-batasan Allah. Ya. Nah, karena kita sudah lewat hadisnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya telah menjadikan wa hadda hududan. Allah telah menjadikan batasan batasan. Ya. Fala tantahiquha, kamu jangan sampai ya melabraknya, jangan sampai melewatinya. Nah, taib, hewan laut tidak ada batasannya, kalau hewan darat ada batasannya. Ya, taib. Jadi walaupun anjing laut, ya hewan laut, nah itu ya halal. Nah, segala bentuk hewan yang di laut itu apa? Halal. Baik, kelar rahimahullah, wa rubbama ayyana ba'dhal muharramat. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian dalil-dalilnya atau ayat-ayatnya, juga Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis-hadisnya terkadang menyebutkan secara jelas apa yang diharamkan itu. Kama ayyana fi hadzal hadis, sebagaimana Rasul alaihi salatu wasalam dikabarkan oleh sahabat yang sudah kita baca tadi dalam hadis ya riwayat Imam Tirmidzi, Jabir bin Abdullah mengabarkan Rasul menentukan apa yang haram tersebut. Ya. Al-humur al-ahliyah, yaitu apa? Keledai peliharaan. Nah. Wal bighal, begitupun bighal, peranakan dari apa tadi? Kuda dengan keledai. Nah, haramaha, itu Allah haramkan. Ya. Wa qala in harisun, dan sudah lewat hadis ini, hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim dalam buku yang kita baca ini juga. Ya. Innaha rijsun. Ya. Sesungguhnya itu semuanya rijsun. Ya. Baik. Ini bisa dilihat nah, dalam penjelasan hadis sebelumnya. Ya. Penjelasan hadis yang ke-24. Ini bisa, kalau tidak catatan kakinya mungkin bisa dibuka kembali. Ya. Baik. Penjelasan hadis penjelasan hadis yang ke-53 23 ya. Afwan. Bukan 24, 23. Nah, di akhir penjelasannya. Ya. Di akhir hadis 23. Nah, di atas hadis 24. Nah. Innaha rijsun, ailah muharijsun. Ya, najisun haramun akluhu. Ya. Baik. binatang yang disebutkan oleh Rasul, yaitu humur ahliyah dan bighal, keledai dan ya bagel, bighal, nah, itu haram karena rijsun. Nah, haram untuk dimakan. Taib, qala rahimahullah, wa ammal himarul wahsyiyah. Adapun terkait dengan keledai liar, fa innaha halalun, maka dagingnya halal. Ya, karena disebutkan al-ahliyah. Ya, ada ya, ada sifat di situ. Ya. Keledai jinak, keledai peliharaan. Wa kadzalika harrama zawatu al-anyab. Zawatil anyabi minas siba. Begitupun Allah Subhanahu wa taala ya, mengharamkan zawatil anyab minas siba. Hewan-hewan yang memiliki taring, yang termasuk binatang buas. Ya, kadzib. Seperti apa? Adzibu apa? Serigala. Wal asad, begitupun singa. Ya, wan namir. Ya. Apa? Segala bentuk macan. Namir, macan, mau tutulnya, mau ya belangnya. Wa tsa'lab. Nah, begitupun tsa'lab, apa tsa'lab? Serigala. Ya. Wal kalab, anjing, wa nahwiha dan semisalnya. Qala rahimahullah, wa kulli dzi mikhlabin. Dan juga seperti wa kulladzi mikhlabin. Dan juga Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan bahwa yang haram ya, untuk dimakan adalah dzi mikhlabin minat tayr. Setiap burung yang memiliki cakar. Lihat kata beliau ya, yusidu bimikhlabih. Tapi burungnya itu sudah ma'ruf yang berburu menggunakan cakarnya. Ya. Karena burung semuanya apa? Punya cakar rata-rata, ya enggak? Ya, ayam termasuk burung. Ya, bebek. Ya ada cakarnya kan? Tapi dia tidak berburu menggunakan cakar itu. Nah, tidak berburu menggunakan cakar. Maka hewan-hewan yang termasuk jenis burung tapi dia berburu menggunakan cakarnya, maka burung itu apa? Haram. Ya. Kasokri wal basiq wa nahwihima. Ya. Seperti ya hewan elang. Nah, burung elang ya, raja wali atau yang semisalnya. Taib. Ini diharamkan. Karena disebutkan hewan yang atau burung yang punya cakar ma'ruf ya. Yang dimaksud adalah ya, cakar yang digunakan untuk berburu. Nah, dan ini yang dipahami oleh para sahabat. Nah, qala rahimahullah, wa manaha an qatlihi kasurad. Begitupun dalam hadis-hadis lain, Rasul alaihi salatu wasalam menentukan burung yang tidak boleh untuk apa? Dimakan. Ya, tidak boleh untuk dibunuh. Nah, kasurad, seperti burung surad. Nah, burung surat, ini disebut juga burung jagal atau burung ya apa bentet. Ya, ini bisa memakan atau biasanya memakan belalang. Ya, burungnya bagus, ada warna kuning, biru. Nah, burung surat ma'ruf. Ya. Qala rahimahullah, dan termasuk haram juga untuk dimakan, au umira biqatlihi, burung-burung yang diperintahkan untuk dibunuh. Ya. Kal ghurab wa nahwiha fa innaha muharramatun. Ya. Setiap burung ya yang diperintahkan untuk dibunuh, maka itu pun haram, seperti burung gagak atau semisalnya. Ya, itu haram karena diperintahkan untuk dibunuh. Nah, wa makana khabithan, begitu pun yang diperintahkan untuk dibunuh kalau hewannya apa? Jahat, itu pun haram. Ya, kal hayat, seperti segala bentuk ular. Ya. Ular-ularan itu jangan dimakan. Ya. Taib. Wal aqarib juga apa? Kalajengking. Wal fi'ran, ya, segala bentuk tikus, ya. Nah, apakah apa bentuk tikus? Ada tikus, ada tikus got, ada semisalnya, tikus para, ya, tikus atap, ya. Atau yang bau itu apa? Ya, curut, ya, ada semisalnya. Ya, termasuk tikus. Haram, ya, karena, ya, khabithan. Nah, hama, ya, segala bentuk hama. Wa kadzalika ma mata, ya, hutifa anfuhu minal hayawanil mubahah. Begitupun dalam hadis lain disebutkan, dan ini sudah lewat dua hadis sebelumnya, ya, segala bentuk hewan yang mati ya karena sebab tidak bisa bernafas. Ya. Baik. Maka walaupun itu hewannya boleh untuk disembeli, tapi matinya bukan mati disembeli, ya. Mati karena kehabisan nafas atau mati karena tidak bisa bernafas, tercekik atau semisalnya, maka haram. Ya. Dan ini akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai penjelas dari hadis sebelumnya. Ya. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah berupa unta di antaranya, kemudian ada yang kabur, ada sahabat yang melemparnya dengan tombak, kemudian bisa melumpuhkan hewan tadi. Ya, ada unta yang ngamuk, kemudian apa? Kabur, kemudian ditombak. Maka Rasul menyebutkan itu halal, boleh. Hewan peliharaan kalau sudah ngamuk dan kabur itu posisinya seperti binatang buruan. Ya. Dan kita sudah singgung kalau hewan buruan tadi bisa dilumpuhkan, maka ketika didapatkan masih hidup kita sembelih. Taib. Kita mengisyaratkan dulu ada sebuah riwayat yang menyebutkan hal tersebut. Nah, kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Taib. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Bulughul Maram. Ya, hadis nomor 2 pada bab As-Sayyid wa Dzabaih. Yaitu hadis dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza arsalta kalbaka fadkurismallah alaih, kalau kamu melepas anjing pemburumu maka sebutkan nama Allah, fa idza amsaka alaika fa adraktahu hayyan fadbahhu, Kalau kamu bisa menangkap binatang buruan itu dan kamu dapati hewannya masih hidup, maka sembelih. Ya. Wa in adrakathu qad kutila, kalau kamu dapatkan hewannya ternyata sudah mati, walam yakul minhu, dan hewan buruan kamu tidak memakannya, fakulhu, maka kamu boleh untuk memakannya. Makan dari daging buruan anjing milikmu tadi. Fa in wajadta ma'akal bika kalban ghairah, tapi kalau kamu mendapati hewan buruan yang diburu oleh anjingmu tadi ternyata sudah dikerumuni oleh anjing-anjing yang lain termasuk anjing liar, ya, waqad kutila, dan sudah mati buruan tadi, fala ta'kul, kamu jangan memakan buruan tadi walaupun sudah mati. Fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu, karena kamu tidak tahu siapa yang, ya, memburu buruan tadi, apakah anjing kamu atau anjing liar yang lain. Ya. Baik. Wa in ramaita bisahmika fadkurismallah, begitupun kalau kamu, ya, melemparkan tombak atau panah, maka sebut nama Allah ketika memburu tadi. Fa in ghaba anka yawman falam tajid fihi illa athara sahmika fakul in syi'ta, kalau memang hewannya didapati sudah lewat satu hari memburu, oh sore, ya, dipanah, ditembak, menyebut nama Allah, ya, ternyata wah ke semak-semak, wah udah sore, terus besok aja, ya, ternyata didapatinya besok sudah mati, dan ternyata yang menempel pada buruan tadi hanya apa, hanya peluru kita atau hanya panah kita, dilihat ini panah saya kemarin nempel, mati hewannya, ya, walaupun sudah lewat satu malam, maka ya, fakul in syi'ta, makan boleh kalau kamu mau. Wa in wajadtahu ghariqan, nah ini, kalau ternyata kamu melempar panah atau melempar tombak mengenai hewan buruan dan ternyata ghariqan fil ma, ya, jatuhnya itu tenggelam ke air, ya, dan didapati sudah mati, fala ta'kul, maka jangan kamu makan buruan tadi. Kenapa? Karena tidak tahu, ya, matinya itu apakah karena, ya, tembakan kita atau anak panah kita atau tombak kita atau karena memang tenggelam matinya. Ya, tadi disebutkan oleh beliau rahimahullah, ya, Rasul mengharamkan mama tahatfa atau hutifa anfuhu, ya, mati karena tidak bisa bernapas, ya, tenggelam tidak bisa bernapas, mati dia, ya. Taib. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini, nah, ada dasar yang patut untuk kita ingat. Nah, semua bentuk yang meragukan, ya, seyogianya kita tinggalkan. Ya. Nah. Taib. Amrun mutasyabih, perkara yang syubhat, ya. Nah. Terkadang itu haram. Ya. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ya, ini perkara yang tidak jelas. Apakah matinya karena buruan atau yang lainnya? Nah, ini disebutkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis kedua oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram bab As-Sayyid wa Dzabaih. Nah, ini masih berkaitan dengan dua hadis sebelumnya, ya. Taib. Dan beliau juga menyebutkan masalah ini tidak satu tempat. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya yang lain, yaitu Minhajus Salikin. Nah, beliau menyebutkan masalah ini. Nah, dalam halaman 196. Taib. Qala rahimahullah, berikutnya beliau menyebutkan auzu qiyadzakatan ghairi syar'iyyin syar'iyatin. atau disembelih tapi sembelihannya bukan sembelihan syar'i. Nah, sembelihannya orang-orang Hindu, orang Buddha. Nah, tidak halal. Nah, beda dengan sembelihan orang Al-Yahud wan Nasara, ya, ahli kitab. Fa innahu muharramun. Maka sembelihan mereka yang tidak, ya, termasuk ahli kitab, ya, maka haram. Kenapa? Karena sembelihannya tidak syar'i. Nah, sembelihannya tidak syar'i. Baik. Dan perlu difahami, ya, sembelihan ahli kitab bisa dimakan, halal untuk dimakan. Ini tidak bisa difahami dengan filsafat. Ya. Tidak bisa difahami dengan ilmu filsafat, ilmu sesat, tidak bisa. Nah, kalau dipahami dengan itu, maka ya, ada kesimpulan mereka itu benar. Ya. Mereka itu benar. Nah. Tapi mereka itu masuk surga, mereka itu dan seterusnya. Ya. Mereka itu. Ya. Kalau dipahami dengan ilmu filsafat. Nah, ketika dikatakan ada sesuatu dari kalangan ahli kitab yang halal atau boleh dilakukan oleh kaum muslimin atau boleh dimakan dari sembelihannya, bukan artian ya mereka itu benar seluruhnya. Tidak. Ini sudah kita lewati dalam tafsir, ya, dalam tafsir. Jangan sampai oh iya boleh, oh berarti mereka benar dan seterusnya. Tidak. Nah, syariat mereka masih banyak yang tersisa dalam syariat Islam. Nah, dan mereka, ya, sebagaimana dalam ayat yang sudah kita baca dalam tafsir, seharusnya mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu alam, ini penjelasan dari hadis yang ke 62. Nah, sepertinya sebentar lagi Isya, ya. Isya jam berapa ini? Madin. Ya? 5 menit lagi. 6 menit lagi. Ya? Ya, 5 menit lagi, ya. Nah, baik. Nah, insyaallah kesempatan yang akan datang hadis yang ke 63, ya. Nah. Kita lihat hadisnya terlebih dahulu, hadis yang ke 63 sebelum kita tutup. Ya. Hadis yang cukup penting pada hadis berikutnya, al-hadis utsalits wasittun, beliau menyebutkan hadis yang ke 63. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat, ya, al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa, para lelaki yang menyerupai perempuan. Wal mutasyabbihati minar rijal bin nisa, begitu pun melaknat para perempuan yang, ya, menyerupai laki-laki. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, laknat ini sebagaimana sudah kita pahami, karena beliau di sini tidak menjelaskan, ya, terkait laknat dalam syarahnya. Nah, kita pahami, nah, dengan laknat yang sudah kita pahami dalam tafsir, ya, tafsir Al-Qur'an, ya. Nah, Al-Ustaz Abu Hamzah hafizahullah telah menjelaskan dalam tafsir Al-Muyassar. Nah. Nah, laknat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, berarti haram untuk dilakukan, haram untuk didekati. Nah, dan sesuatu yang tidak terpuji secara syariat. Nah, dan itu akan mendatangkan, ya, dosa atau mendatangkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, laknah Taib. Ya khairillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, penjelasannya insyaallah pada kesempatan yang akan datang, karena nanti beliau akan menjelaskan terkait ya perkara sehari-hari. Ini kaitannya dengan apa? Nah, perkara sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Ya, dan manusia itu laki-laki atau perempuan, tidak ada yang lain. Ya. Laki-laki atau perempuan. Walaupun ya dia lahir punya dua kelamin. Ya, mungkin ada kejadian mungkin seperti itu. Dan ini dibahas oleh para ulama. Ya, antum bisa lihat dalam pembahasan waris. Dalam pembahasan apa? Waris. Nah, secara ya zat manusia itu laki-laki atau perempuan. Kalau ada yang diciptakan memiliki dua kelamin, maka dilihat ya dominasinya dia ke laki-laki atau perempuan. Mana yang ya dominannya? Ya, atau mana yang ya memang sebagai alat kelaminnya? Ya. Baik, mungkin saja salah satunya tidak berfungsi, maka ya dia tidak diakui sebagai ya, perempuan kalau memang dia laki-laki, nah gitu. Tidak diakui laki-laki kalau memang dia perempuan walaupun punya dua kelamin dilahirkannya. Nah, baik, karena sebagai hadis yang sudah kita sebutkan di sini ya, dilaknat. Nah, taib. Maka tidak ada di dalam syariat ya, kebolehan untuk menyerupai salah satu jenis ya dari lawannya. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Pembahasannya insyaallah pada kesempatan yang akan datang dalam hal apa saja. Nah, subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.